Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih membahas hadis yang terakhir, yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis yang mulia sudah pernah kita pelajari pada pelajaran yang terakhir. Disebutkan di situ beberapa jumlah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca jumlah yang pertama, dan itu merupakan asyahid, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan bab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni qad harramtu adh-dhulma ala nafsi waj'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Telah disebutkan pada pelajaran sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari kemampuannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat adz-dzulm, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-adl. Karena setiap sifatun naqs, sifat kurang yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya itu menunjukkan sempurnanya sifat lawannya, yaitu adil, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak pernah berbuat adz-dzulm, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum, dan banyak sekali ayat-ayat yang lain. Telah disebutkan juga bahwasanya tidak zalimnya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tidak menambahkan kejelekan yang tidak diperbuat oleh seseorang, dan tidak mengurangi kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma." Barang siapa yang beramal saleh, maka dia tidak akan merasakan khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat adz-dzulm, tidak akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya, dan sebaliknya tidak juga menambahkan kejelekan-kejelekan yang tidak dia perbuat, walaupun itu sebiji dzarrah. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala lipatkan kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh seorang hamba, karena itu merupakan hak hamba tersebut. Man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Ketika dia berbuat kebaikan, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikurangi, bahkan ditambah 'ashru amsalihha, 10 kali lipat atau bahkan lebih. وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةٍ, siapa yang berbuat kejelekan, فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا, tidak akan dibalas kecuali sekadar yang telah dia perbuat. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, maka dengan itu mereka tidak dizalimi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, sebagaimana dalam hadis, إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, kami jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Dan sudah disebutkan bahwasanya al-ja'al di situ adalah al-ja'al asy-syar'i, la al-ja'al al-kauni. Menjadikan di situ adalah merupakan ketetapan Allah, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara takdir yang pasti terjadi, tidak. Akan tapi itu perintah syar'i, maka ada seorang yang mentaati dan ada seorang yang tidak mentaati. Kalau seandainya al-ja'al di situ adalah al-kauni, yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti terjadi. Tidak ada kezaliman di antara manusia. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kami jadikan secara syar'i, maksudnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman itu merupakan keharaman di antara kalian. Maka ditegaskan dengan kalimat berikutnya, Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat az-zulm. Baik, kita baca syarah dari al-muallif, dari asy-syarih Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu taala, berkaitan dengan jumlah yang pertama ini yang merupakan asy-syahid, merupakan inti pembahasan dalam hadis yang berkaitan dengan bab, yaitu berkaitan dengan az-zulm. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, هذا الحديث العظيم يسمى الحديث القدسي والحديث الإلهي. Hadis yang mulia ini dinamakan dengan hadis qudsi atau hadis ilahi, karena merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bukan dari Al-Qur'an. يتميز عن بقية الأحاديث الأخرى التي هي أحاديث الآحاد. Berbeda dengan hadis-hadis yang lain yang merupakan hadis-hadis ahad. Wal hadisul qudsi wal ilahi aidan la budda min an-nadhri fi sanadihi wa matnihi. Walaupun ini hadis yang qudsi, hadis ilahi, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena ini disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Al-Qur'an, kemudian diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian yang setelahnya dan setelahnya, maka perlu dilihat sanad, perlu dilihat sanadnya dan juga matannya, apakah itu benar sesuai dengan ilmu hadis. Fama sahha minhu fa huwa fi a'la al-maratibil haditsiyah. Ketika itu merupakan sanad yang sahih, hadis yang sahih, maka itu merupakan derajat yang tertinggi dalam macam-macam hadis. Karena sanadnya sahih dan itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lam yashih minhu fa huwa ka ghairihi min al ahadith la yu'khadh bih. Ketika sanadnya tidak sahih, hadisnya tidak sahih, maka sebagaimana hadis-hadis yang lain, maka tidak diterima. Qala wa mawdu'uhu tahrimudz zulm wa bayanu iftiqadil khalqi ila Allah wa kamali ghinahu. وقد اشتمل على بيان فوائد عظيمة وقد سبق الحديث عن الظلم وأنواعه. Dan isi atau penjelasan yang ada dalam hadis ini menjelaskan tentang tahrimul zulm, haramnya al-zulm yang sudah kita baca pada jumlah pertama. Dan juga di dalamnya terdapat bayan iftiqaril khalqi ilallah, penjelasan betapa butuhnya seorang hamba, seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan khaliknya, penciptanya. Wa kamali ghinahu. Dan juga di dalamnya terdapat penjelasan bagaimana tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Wa qad ishtamala ala bayani fawaid 'azimah. Dan juga tercakup di dalamnya penjelasan faedah-faedah yang banyak, faedah-faedah yang besar. Dan telah lewat hadis yang berkaitan dengan az-zulm dan juga macam-macamnya. Banyak hadis telah kita pelajari sebelum-sebelumnya tentang az-zulm. Wa anna zulmal 'abdi li nafsihi bi syai'ain, bahwasanya seorang hamba yang menzalimi dirinya adalah dengan dua macam. Asy-syai'ul awwal تَرْكُ الطَّاعَةِ أَوِ التَّقْصِيرِ فِيهَا وَذَلِكَ يَتَفَاوَتُ فِيهِ النَّاسِ يَتَفَاوَتُ فِيهِ النَّاسُ تَفَاوُتًا كَثِيرًا. Yang pertama adalah dengan cara dia meninggalkan ketaatan, dia bermudah-mudahan dan meninggalkan ketaatan, dan hal itu berbeda-beda pada manusia, ada yang banyak, ada yang sedikit. Wa syai'u tsani fi'lul ma'siyah fa yakunu dzalika dzulman lin nafs. Yang kedua adalah mengerjakan kemaksiatan. Maka ini semua menunjukkan, atau ini semua merupakan dzulmul 'abdi nafsi. Jadi seorang hamba yang menzalimi dirinya adalah dengan dua hal, dengan dia meninggalkan ketaatan atau dengan dia mengerjakan kemaksiatan dengan berbagai macamnya dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Akan tapi semua itu merupakan zulm. Karena akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun yang diperbuat oleh seorang hamba. Qala wa indama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mukhatiban ummatahu, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, mengajak bicara umatnya, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, setiap orang di dunia ini pergi atau berjalan menjalani kehidupannya, maka masing-masing seperti menjual dirinya, menjual dirinya, maka ada yang membebaskannya, famu'tiquha aw mubiquha, ada yang tidak membebaskannya dan dengan itu dia mencelakakan dirinya karena tidak membebaskannya. Ini gambaran seorang yang hidup di dunia ini. Seperti mereka dalam keadaan dijual, masing-masing menjual dirinya. Ada yang membebaskannya, maka dengan itu dia selesai. Ada yang tidak membebaskannya, maka dengan itu dia telah mencelakakan dirinya. Dijelaskan setelahnya, al-muradu bidzalika i'taquha bi fi'li at-ta'ati 'ala ikhtilafi anwa'i at-ta'at min fara'id wa wajibat wa mustahabbat fayu'tiquha bi fi'li at-ta'ati wa tarki al-ma'siyah. Maksud dari itu adalah membebaskan dirinya dengan cara mengerjakan ketaatan dengan berbagai macamnya, baik itu yang diwajibkan atau yang dianjurkan. Maka dengan dia mengerjakan ketaatan sekaligus dia meninggalkan kemaksiatan, maka dengan itu dia telah membebaskan dirinya dan dia telah selamat. Wa mubiquha bi fi'lil ma'siyati wa tarki at-ta'ati aw at-taqsiri fiha. Dan seseorang yang tidak membebaskan dirinya, mencelakakan dirinya, adalah dengan dia mengerjakan kemaksiatan atau dia meninggalkan ketaatan dan bermudah-mudahan dalam melaksanakan ketaatan. Maka dengan itu dia telah mencelakakan dirinya dan tidak membebaskan dirinya. Karena dia tidak mau mengerjakan ketaatan, bahkan dia mengerjakan kemaksiatan. Maka itulah macam-macam kezaliman yang merupakan kezaliman seseorang terhadap dirinya. Dengan dia mengerjakan kemaksiatan, maka dia telah mencelakakan dirinya. Dengan dia meninggalkan ketaatan, maka dia telah mencelakakan dirinya dan telah menzalimi dirinya sendiri. Qala wa an-naw'u tsani min adh-dhulmi. Yang kedua dari adh-dhulm adalah dhulmul 'abdi li ghairihi min al-khalqi. Kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya dari kalangan makhluk. Wa dhulmul khalqi yakunu fi thalathati asya'. Sudah sering terulang, tapi enggak apa-apa dibaca lagi. Kezaliman seorang kepada orang lain adalah dengan cara antara tiga macam. Fil 'irdi wa fid dami wa fil mal. Baik menzalimi kehormatannya, darahnya atau hartanya. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaykum ka hurmati yawmikum hadha. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad harrama Allahu tabaraka wa ta'ala dhalika fi nususil kitab was sunnah. Dan telah Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan perbuatan-perbuatan tersebut, macam-macam kezaliman tersebut, kezaliman terhadap orang lain, baik dari sisi hartanya, darahnya ataupun hartanya. Dalam nusus Al-Kitab wa Sunnah, dalam banyak dalil baik dari Al-Kitab maupun As-Sunnah. Wa min dzalika hadzal haditsul qudsi, di antaranya adalah hadis ini, hadis qudsi ini. wa huwa qaulullah azza wa jalla fi ma rawahu anhu nabiyyuhu alaihi salatu wassalam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah aku haramkan kezaliman terhadap kezaliman pada diriku, dan aku jadikan itu merupakan keharaman juga atas sesama kalian. Bayanu dzalika anna Allah la yadhlima khalqahu mithqala dzarratin binaqsin min hasanatihim aw ziyadatin fi sayyiatihim abada. Penjelasan itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya dengan sebiji dzarrah pun. Dengan apa? Dengan cara mengurangi kebaikannya atau menambahkan kejelekannya yang tidak diperbuat oleh seorang hamba. Maka ini sekali lagi merupakan bentuk atau gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat adz-dzulm. Kama qala azza wa jalla inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi walau sekecil apapun. Wa in taqu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan ketika itu merupakan kebaikan yang diperbuat oleh seorang hamba, maka akan dilipatkan kebaikannya. Ini sebagaimana disebutkan di awal tadi, ketika itu merupakan kebaikan, tidak dikurangi, bahkan ditambahkan untuknya. Baik. Wa kaqawlihi azza wa jalla inna allaha la yadhlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi manusia dengan apapun, dengan kezaliman apapun. Walakinna nasa anfusahum yadhlimun, akan tapi mereka lah yang menzalimi dirinya sendiri. Manusialah yang telah berbuat zalim dengan berbagai macamnya, baik itu menzalimi dirinya atau menzalimi orang lain. Karena menzalimi orang lain juga termasuk menzalimi dirinya, karena itu merupakan kemaksiatan. Wa qala azza wa jalla wa nad'u al-mawazin al-qisth li yawm al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Akan ditegakkan nanti di hari kiamat timbangan yang adil, maka tidak ada seorang pun yang dizalimi, sekecil apapun akan dilihat. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mampu, tidak berbuat zulm, maha adil, tidak perlu menggunakan timbangan-timbangan. Akan tapi dipakai timbangan tersebut untuk memperlihatkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Izharul adil, untuk menampakkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada yang sampai berpikir kenapa harus pakai timbangan, harus ditimbang lagi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala maha tahu? Naam, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakannya untuk menampakkan keadilannya. Qala wa hadhihi nususun muhkamatun fil Qur'anil Karim tubayyinu anna Allah azza wa jalla la yadhlimu ahadan min khalqihi. Inilah dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya. La binaqsin min hasanatihi wa in kana mithqala dzarrah wa la biziyadatin fi sayyiatihi wa in kana mithqala dzarrah. Balin nasu humul ladzina yadhlimuna anfusahum. Man kanu wuqudan li nari jahannam fahumul ladzina dzalamu anfusahum. Kama qala ta'ala wa ma dzalamnahum walakin kanu humudz dzalimin. Allah tidak menzalimi seorang pun sekecil apapun tidak dengan mengurangi kebaikannya, tidak dengan menambahkan kejelekannya. Mereka lah yang telah menzalimi diri-diri mereka sendiri. Kemudian mereka menjadi bahan bakar di neraka jahannam nanti. Itu semua karena ulah mereka sendiri, karena kezaliman mereka sendiri, bukan karena kezaliman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Kama qala ta'ala, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. وقال سبحانه وتعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكل من ظلم نفسه بالتقصير أو ترك الطاعات والوقوع في الموبقات فهو الذي جنى على نفسه والله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى غني عن العالمين. Barang siapa atau setiap orang yang menzalimi dirinya dengan bermudah-mudahan dan meninggalkan ketaatan, kemudian dia terjatuh dalam kebinasaan, maka mereka lah yang telah berbuat jahat kepada diri mereka sendiri. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada siapapun. Wa huwa la yadhlimu ahadan min khalqihi kama sabaqatil adillah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi seorang pun sebagaimana telah lalu dalil-dalilnya. Wa min jumlatiha sadru hadzal haditsil azim. Di antara dalil tersebut adalah jumlah pertama dari hadis ini, hadis yang mulia ini, hadis qudsi ini, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhlamu. Faman taraka adh-dhulma faqad ta'assa bi rabbih. Barang siapa yang meninggalkan kezaliman, sungguh dia telah mengambil contoh dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ وَقَعَ فِي الظُّلْمِ فَقَدْ خَالَفَ وَصِيَّةَ اللَّهِ لَهُ. Barang siapa yang berbuat al-zulm, berbuat kezaliman, maka dia telah menyelisihi wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. لِذَا وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَنْ يَحْفَظُوا أَنفُسَهُمْ مِنَ الظُّلْمِ ظُلْمُ النَّفْسِ وَظُلْمُ الْغَيْرِ. Oleh karena itu wajib atas setiap orang, baik itu muslim ataupun muslimat, laki ataupun perempuan, agar mereka menjaga diri-diri mereka sendiri dari kezaliman. Jangan sampai terjatuh dalam kezaliman bagaimanapun macamnya, baik itu kezaliman kepada dirinya ataupun kezaliman kepada orang lain. فَمَنْ حَفِظَ نَفْسَهُ مِنَ الظُّلْمِ فَقَدْ رَشَدَ وَنَالَ رِضَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَجَنَّةً عَرْضَهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Barang siapa yang menjaga dirinya dari kezaliman, maka dia telah terbimbing, maka dia akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan al-jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. وَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Barang siapa yang terjatuh dalam kezaliman, menzalimi dirinya sendiri dengan dia berbuat kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan, kemudian dia akan binasa di akhirat nanti. Fala yalumanna illa nafsah. Janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Fa innahu huwal ladzi awqa'aha fil adzab. Karena dialah sendiri yang menyebabkan dirinya terjatuh dalam al-azab. Qala ta'ala, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pada hari ini, di hari kiamat nanti, tujza kullu nafsin bima kasabat. Setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, siapa yang berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan. Wa qala subhanahu, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainahu تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. Pada hari ketika masing-masing akan mendapatkan apa yang dia perbuat, ketika itu kebaikan dia akan mendapatkannya, ketika itu kejelekan dia tidak akan mengharapkan hari itu. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ay yuhadzirukum min kulli ma'siyah wa yuhadzirukum min at-taqsiri fi ma farada 'alaykum wa aujab. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kalian, kita semua, dari kemaksiatan dan memperingatkan kalian dan kita semua dari bermudah-mudahan dalam mengerjakan apa yang telah diwajibkan. Baik. Alhamdulillah, sampai di sini kita telah membaca bagian dari hadis ini yang berkaitan dengan al-bab inni qad harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Baik, selebihnya antum masih belum ada yang menyetorkan hadis ini, dan juga antum murojaah dari bab da'watil mazlum dan juga bab adh-dhulmu dhulumat, insyaallah ulangannya nanti di bab-bab tersebut. Bab da'watil mazlum dan bab adh-dhulmu dhulumat. Terlalu sedikit apa kurang? Pertanyaannya terlalu sedikit apa kurang? Insyaallah di situ da'watil mazlum adh-dhulmu dhulumat, ya. Antum murojaah hadis-hadis tersebut, murojaah apa yang berkaitan dengan bab tersebut, apa yang disampaikan oleh Asy-Syarih terhadap hadis-hadis tersebut. Naktafi bihadzal qadar, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.